Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fil din, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Ia terus memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Kenikmatan berislam, kenikmatan beriman, kenikmatan bisa menuntut ilmu agama, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Kemudian ikhwani fil din, a'azani wa a'azakumullah, termasuk daripada rukun iman yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam tatkala menjawab pertanyaan Jibril tentang iman, maka beliau menjawab rukun iman itu ada 6. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Poin yang ketiga daripada rukun-rukun iman adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita mempercayai bahwasanya Al-Qur'an dan kitab-kitab suci yang lainnya seperti Taurat, Injil, Zabur dan Zuhur Ibrahim semuanya benar-benar turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, membawa al-haq, menerangkan al-haq, membawa siapapun yang mencari petunjuk darinya kepada jalan yang lurus. Begitu pula Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala sifati inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah, kata Allah, yang menurunkan Al-Qur'an az-zikr, wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang akan menjaga Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa dzikratan liman yakhsha. Tidaklah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an untuk engkau dalam keadaan susah atau untuk menyusahkanmu, illa dzikratan liman yakhsha. Hanya saja Al-Qur'an ini kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad sebagai peringatan bagi siapapun yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an merupakan tadzkirah. Al-Qur'an merupakan peringatan bagi hati-hati yang lalai, sebuah peringatan untuk mereka agar mereka kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ingat kepada Rabb mereka sehingga mereka bertaubat kepadanya. Al-Qur'an adalah tadzkirah, peringatan bagi orang-orang yang belum memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan dengan Al-Qur'an agar dia memahami agama Allah dan beramal dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah tadzkirah. Al-Qur'an adalah peringatan bagi siapapun yang di dalam hatinya ada rasa takut, takut terhadap dirinya apabila ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Percayailah barakallahu fikum, hukum-hukum Al-Qur'an itu tidaklah menyusahkan. Halal haram yang ada dalam Al-Qur'an itu tidak menyusahkan gerak kita di dunia. Keyakinan-keyakinan yang harus diyakini yang ada dalam Al-Qur'an itu tidak susah untuk kita yakini oleh hati-hati kita. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Qur'an ini untuk membuat susah dirimu. Allah Subhanahu wa taala juga dalam ayat yang lain ia mencela orang-orang yang tidak mau untuk memahami Al-Qur'an, tidak mau membacanya, tidak mau mempelajarinya, apalagi mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am 'ala qulubin aqfalaha?" Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Apakah di hati-hati mereka ada penutup? Mentadabburi, merenungi Al-Qur'an yang diawali dengan kemauan untuk membacanya, kemudian kemauan untuk memahami maknanya, kemudian kemauan untuk mengamalkannya, itu makna daripada tadabbur. Sering-sering, rajin-rajin membaca Al-Qur'an, tidaklah terlewat satu hari pun pada diri seseorang melainkan dia membaca Al-Qur'an di sana. Selain dia membacanya, dia juga berusaha untuk memahami makna yang dia baca. Apabila dia belum memahami bahasa Arab, dia berusaha untuk mempelajari atau membaca artinya. Kemudian dia berusaha untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum dari ayat-ayat yang dia baca. Itu makna tadabbur. Siapa yang tidak mau tadabbur? Allah Subhanahu wa taala sindir, apalah yang tadabbarun Al-Qur'an? Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Am 'ala qulubin aqfaluha? Apakah pada hati-hati mereka ada penutup? Lihat barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Qur'an, tidak mau membacanya, tidak mau mempelajarinya, pada hati-hati mereka ada penutup yang menghalangi mereka dari hidayah, yang menghalangi mereka dari keistiqomahan, yang menghalangi mereka dari as-siratul mustaqim. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Sehingga waktu seorang hamba yang paling berharga adalah waktu seorang hamba bersama Al-Qur'an. Tatkala seorang hamba membaca Al-Qur'an, itulah waktu ia yang paling berharga. Tatkala seseorang mentadabburi Al-Qur'an, berusaha untuk mempelajari arti dan maknanya, itulah waktu yang paling berharga untuknya. Dikarenakan dari waktu tersebut ia menanggung banyak pahala yang akan ia rasakan manfaatnya di akhirat nanti. Sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau menyatakan dalam hadis yang sahih, man qara'a harfan min ayatillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amdaliha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. wala aqulu alif lam mim harfun, dan tidaklah kukatakan kata Rasulullah SAW alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Tatkala seseorang membaca alif lam mim, dia telah mendapatkan 30 kebaikan. Apalagi dia tatkala membaca ayat selanjutnya, dzalikal kitabu la raiba fi, sudah berapa ratus kebaikan yang ia tabung dalam waktu yang kurang dari 10 detik. Terlebih apabila dia melanjutkan bacaan Al-Qur'annya sampai satu halaman, sampai satu lembar, apalagi bisa memahami artinya. Ada berapa kebaikan pahala yang ia tabung dalam waktu kurang dari 1 jam. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah, oleh karenanya waktu seorang hamba yang paling berharga di dunia ini adalah waktu seorang hamba tatkala dia bersama Al-Qur'an. Dia membacanya, dia berusaha untuk memahami maknanya, dia mempelajari kandungan ayat-ayatnya, dia berusaha untuk mengamalkannya. Itulah waktu berharga. Waktu yang paling berharga, berharga bagi seorang hamba yang akan ia rasakan manfaatnya itu di akhirat nanti. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, beliau adalah seorang yang sering sekali mempelajari Al-Qur'an untuk dirinya sendiri, yaitu membacanya dan memahami maknanya, mengambil ibrah dan mau'izah daripadanya. Beliau juga Rasul alaihi salatu wassalam sering didatangi oleh Jibril alaihi salam untuk Jibril mengajari Al-Qur'an kepada beliau. Dan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam juga sering, dan ini yang paling sering, mengajarkan Al-Qur'an kepada para sahabatnya. Sehingga tiga hal yang beliau lakukan terkait dengan Al-Qur'an. Beliau mempelajari Al-Qur'an untuk dirinya sendiri, maknanya dia membacanya untuk dirinya sendiri, kemudian beliau memahami maknanya untuk diri beliau sendiri, beliau mentadabburinya untuk kualitas iman beliau sendiri. Beliau juga belajar, perhatikan, di samping beliau mempelajari Al-Qur'an untuk diri beliau sendiri, murojaah sendiri, beliau juga belajar kepada orang lain. Dalam hal ini beliau belajar kepada Jibril alaihissalam. Di setiap bulan Ramadhan, Jibril alaihissalam senantiasa datang kepada Nabi SAW mengajari beliau Al-Quran. Di samping beliau murojaah sendiri, beliau juga belajar kepada orang lain. Beliau juga adalah seorang yang mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in, mengajarkan mereka bagaimana membacanya, mengajarkan kepada mereka sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bagaimana isi kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan seterusnya. Sehingga ikhwan fiddin azani wa azakumullah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sebagai uswatul hasanah, sebagai suri tauladan yang baik bagi kita sekalian, senantiasa kita mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita sibukkan waktu-waktu kita dengan Al-Qur'an. Jangan sampai terlewat satu hari pun, melainkan kita sudah menyisihkan waktu kita untuk Al-Qur'an, menyisihkan waktu kita untuk mempelajari Al-Qur'an. Itulah perkara yang penting barakallahu fiik. Di setiap sholat kita diperintahkan untuk senantiasa membaca Al-Quran, minimalnya adalah membaca suratul Fatihah. Sekarang barakallahu fikum, pertanyaannya, di setiap sholat sunnah atau di setiap sholat wajib kita diperintahkan, diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memahami isi atau kandungan yang ada di dalam surat Al-Fatihah? Sehingga insyaallah pada malam hari ini, pada kajian malam hari ini, kita akan membahas sedikit yang berkaitan dengan pembahasan surat Al-Fatihah, keutamaannya, hukum-hukumnya, beserta tafsir ringkas surat Al-Fatihah. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Surat Al-Fatihah memiliki keutamaan yang sangat banyak. Surat Al-Fatihah yang mushaf Al-Qur'an dibuka dengannya. Surat Al-Fatihah yang bacaan di dalam salat dibuka juga dengannya. Adalah surat yang paling agung yang ada di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana datang dari hadisnya Ibnu Mu'alla radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam bersabda kepada beliau, "La u'allimannaka suratan hiya a'zamu suwar fil Qur'an." Wahai Ibnu Al-Mu'alla, sungguh-sungguh saya akan mengajarkan kepada engkau satu surat yang mana surat tersebut paling agung keutamaannya di dalam Al-Qur'an. Kemudian beliau membacakan dan mengajarkan surat Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir rahim, Maliki yaumiddin dan seterusnya. Dari hadis ini barakallahu fikum kita memahami bahwasanya surat Al-Fatihah adalah surat yang paling mulia yang ada di dalam Al-Qur'an. Dalam hadis yang lain bahwasanya pernah malaikat datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam dan berkata kepada beliau, "Abshir bi nuraini utitahuma lam yutahuma nabiyyun qablak." Bergembiralah wahai Muhammad, engkau telah diberi dua cahaya yang tidak diberikan kepada nabi sebelummu. Engkau telah diberikan dua cahaya yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum. Kemudian malaikat tadi mengatakan Fatihatul Bidah. Cahaya yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Kemudian cahaya yang kedua adalah Khawatim surat Al-Baqarah. Akhir-akhir yang ada pada surat Al-Baqarah. Dua cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia berikan kepada nabi-nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari dua hal tersebut barakallahu fikum, para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya surat yang paling mulia yang ada dalam Al-Qur'an adalah suratul Fatihah. Kemudian itu keutamaannya. Sekarang barakallahu fikum, kita akan memasuki hukum-hukum yang berkaitan dengan bacaan surat Al-Fatihah di dalam salat. Yang ini juga berkaitan dengan keterangan keutamaan surat Al-Fatihah juga. Yang pertama terkait hukum-hukum yang berkaitan dengan bacaan surat Al-Fatihah di dalam salat, la tasihu salatun jahriyatun au sirriyatun faridatan au nafilatan min imamin wa ma'mumin wa munfaridin illa bi qira'atiha fi jami'i raka'at. Tidak sah salat jahriyah. Salat jahriyah yakni salat yang bacaannya dikeraskan oleh imam. Dan begitu pula salat sirriyah, salat yang bacaannya dipelankan oleh imam. Fariyubatan awnafilah, baik itu sholat wajib, sholat fardu atau sholat sunnah. Baik itu sholat yang dilaksanakan oleh imam atau sholat yang dilaksanakan oleh makmum atau sholat yang dilaksanakan oleh seorang yang sholat sendirian, tidaklah sholat tersebut sah kecuali apabila dibacakan pada setiap rakaatnya surat Al-Fatihah. Sebagaimana datang dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Bukhari Muslim, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat yang sah bagi siapapun yang tidak membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Apabila salatnya memiliki dua rakaat, maka wajib untuk membaca surat Al-Fatihah dua kali, rakaat pertama, rakaat kedua. Apabila ada tiga rakaat, maka pada setiap rakaat 1, 2, dan 3 wajib membaca surat Al-Fatihah, baik itu salat jahriyah atau salat sendiri, wajib. Baik itu salat yang sifatnya fardu atau sholat yang sifatnya nafilah, sholat sunnah. Bagi imam wajib untuk membacanya, jelas. Begitu pula untuk makmum. Makmum juga kewajiban membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaatnya tidak gugur, walaupun imamnya membaca pula. Dan inilah pendapat yang rajih, walaupun di sana ada silang pendapat dari beberapa madhab, akan tapi yang rajih Allah Ta'ala ala wa'alam, makmum wajib membaca surat Al-Fatihah walaupun di dalam sholat yang jahriyah. Sekarang pertanyaannya, barakallahu fikum, kapan seorang makmum membaca surat Al-Fatihah dalam sholat jahriyah? Dalam sholat sirriyah, jelas. Dalam sholat sirriyah, jelas. Dalam sholat jahriyah, kapan seorang membacanya? Para ulama menyebutkan ada 3 tempat seorang makmum dalam sholat jahriyah membaca surat Al-Fatihah. Yang pertama adalah, ini yang paling afdal, membaca surat Al-Fatihah setelah imam selesai membaca surat Al-Fatihah. Maknanya setelah amin, dia kembali membaca surat Al-Fatihah. Dan kalau imam membaca surat Al-Fatihah, dia diam. Dia memperhatikan bacaan imam, kemudian dia mengaminkan bacaan imam, kemudian baru dia membaca surat Al-Fatihah. Ini yang paling afdal. Tempat yang kedua, barakallahu fikum, dan ini cukup rumit sebenarnya, yaitu membaca setelah imam selesai membaca satu ayat. Contohnya, imam membaca alhamdulillahi rabbil alamin, makmum menyusul alhamdulillahi rabbil alamin. Imam membaca ar-rahmanir rahim, makmum menyusul ar-rahmanir rahim, dan seterusnya sampai selesai bacaan salatnya, kemudian dia mengaminkan aminnya imam, berbarengan dengan selesainya bacaan dia terhadap surat Al-Fatihah. Dan ini cukup sulit, terlebih apabila imamnya membaca dengan bacaan yang cukup kebut, cukup cepat bacaannya. Nah, posisi yang ketiga, barakallahu fikum, dan ini adalah posisi yang sifatnya darurat, yaitu apabila imam membaca surat Al-Fatihah dengan begitu cepatnya, kita tidak bisa menyusul di setiap setelah imam menyelesaikan satu ayat, juga kita tidak bisa menyusul apabila kita membacanya setelah imam menyempurnakan bacaan surat Al-Fatihah. Seperti sholat tarawih yang dilakukan oleh sebagian 21 rakaat, cepat sekali, dalam waktu 15 menit selesai. Ini kan, kalau kita mau nyusul setelah imam menyelesaikan surat Al-Fatihah, itu susah sekali bagi kita untuk mengejarnya. Nah, dalam kondisi seperti ini, barakallahu fikum, kata para ulama, di situ menggunakan posisi darurat, dan menggunakan posisi darurat, yaitu membaca surat Al-Fatihah sebelum imam membaca surat Al-Fatihah atau berbarengan. Ya. Sehingga apabila kita terpaksa sholat di salah satu masjid yang imamnya membacanya kebut sekali, ya, kita mau nyusul setiap satu ayat tidak bisa, kita mau membaca setelah sempurnanya bacaan imam juga tidak bisa, maka diperbolehkan bagi kita membaca sebelum imam atau berbarengan dengan imam. Sehingga barakallahu fikum, kewajiban membaca surat Al-Fatihah bagi makmum dalam sholat jahriyah ini tidak gugur. Dan ini barakallahu fikum menunjukkan kepada kita juga akan keutamaan bacaan surat Al-Fatihah tidak boleh untuk ditinggalkan oleh seorang yang melaksanakan sholat apapun. Kemudian barakallahu fikum, masih berkaitan dengan hukum-hukum surat Al-Fatihah dalam sholat. Anna man qara'a Al-Fatihah fa innahu yaftatihuha bil basmalah fa in kana imaman fi sholati jahriyatin فَسُنَّةُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ أَنْ يُسِرَّ بِهَا. bahwasanya barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah, maka disunnahkan bagi dia untuk memulai dengan bacaan basmalah. Dan apabila dia berposisi sebagai imam di dalam salat jahriyah, maka yang sunnah menurut kebanyakan ahli fikih adalah dia tidak mengeraskan bacaan basmalahnya. Apabila seorang yang salat sendirian, jelas perkaranya. Dia tidak mengeraskan basmalah, akan tapi dia membaca. Begitu pula seorang makmum, dia juga jelas membaca basmalah, tidak dijaharkan, tidak dikeraskan. Sekarang permasalahannya bagi imam. Seorang imam, tatkala dia hendak membaca suratul Fatihah, apakah dia mengeraskan basmalahnya atau dia memelankan bacaan basmalah? Datang sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman falam yakunu yajharun bi bismillahirrahmanirrahim." Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Saya salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, dan saya mendapati mereka tidak mengeraskan bacaan basmalah tatkala mereka hendak membaca surat Al-Fatihah di dalam salat." Nah, sehingga cukup membaca basmalah atau sebelumnya ta'awudz dibaca dengan pelan-pelan oleh seorang imam, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim." Dengan pelan baru dia mengeraskan bacaan Fatihahnya dari alhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang sunnah menurut kebanyakan ahli fikih, walaupun kita tidak mengingkari. Ini perkara yang tidak kita ingkari. Apabila ada seorang imam yang mengeraskan bacaan basmalahnya, sebagian mazhab fikih berpendapat dengan pendapat ini dikarenakan datang azhar-azhar dan sebagian para sahabat mereka melakukan hal ini. Sehingga sebagai bentuk penjamaan barakallahu fikum, para ulama menyebutkan yang sunnah adalah mengelankan basmalahnya, sebagaimana datang dalam hadis Anas. Akan tetapi apabila seseorang sekali-kali terkadang mengeraskan basmalahnya dalam posisi dia imam, maka diperbolehkan karena ada atsar dari sebagian sahabat yang melakukannya. Nah, sehingga kita tidak boleh tasyadud keras dalam permasalahan ini, dalam permasalahan fikih melihat ada seorang yang mengeraskan basmalahnya, kita memusuhinya. Kita mengingkarinya dengan keras. Dia punya pendapat, kita punya pendapat. Dalam permasalahan fikih, kita tidak memaksakan pendapat seseorang dengan pendapat kita. Dalam permasalahan fikih, dalam permasalahan akidah beda juga. Nah, dalam permasalahan fikih banyak pendapat para ulama dan mereka juga memiliki dalil-dalil yang digunakan, sehingga kita menghargai pendapat mereka selama mereka berpegang dengan dalil. Orang-orang yang mengeraskan basmalah dalam sholat, mereka juga berpegang dengan dalil yang mereka yakini, sehingga kita tidak boleh tasyadud dalam permasalahan hal ini. Nah, kemudian barakallahu fikum, masih berkaitan dengan hukum-hukum bacaan surat Al-Fatihah dalam sholat. Anahu yusannu liman anha qira'at al-fatihati fi sholati aw khalija sholati an yu'amina fa yaqula amin li'annahu qad sabaqa ta'minuhu du'a'un wa du'ahu wa qawlu ta'ala inna siratal mustaqim. Bahwasanya disunahkan bagi siapapun yang menyelesaikan bacaan suratul Fatihah di dalam sholat atau di luar sholat untuk mengaminkan dengan mengucapkan amin, karena sebelumnya dia telah membaca ayat yang mengandung doa, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Tunjukilah jalan yang lurus Jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Ini doa yang sangat agung berkolong. Sehingga disunahkan di sana bagi kita untuk mengaminkan doa yang ada dalam ayat ini. Dan terkhusus apabila seseorang membacanya atau imam membacanya dalam sholat jahriyah, tentunya dia membaca sholat al-fatihah dengan keras suara, maka juga disunahkan bagi dia untuk membaca amin dengan suara yang keras pula, diikuti oleh para makmumnya. Sebagaimana datang dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ammana al-imam fa aminu. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Karena barang siapa yang ucapan aminnya berbarengan dengan ucapan aminnya malaikat, niscaya akan diampuni baginya segala dosa yang telah ia lakukan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Akan diampuni untuknya dosa-dosa yang lalu yang ia lakukan. Sehingga dari sini barakallahu fikum, seorang makmum juga disunahkan untuk mengaminkan bacaan Al-Fatihah imam juga dengan suara yang keras berbarengan dengan aminnya imam, berbarengan dengan aminnya imam. Nah, itu yang wajib. Itu tiga hukum-hukum yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah di dalam sholat. Kemudian masalah selanjutnya terkait dengan surat Al-Fatihah adalah hukum meruqyah dengan surat Al-Fatihah. Hukum meruqyah dengan surat Al-Fatihah. Ruqyah adalah bacaan yang dibacakan kepada seorang yang sakit dengan tujuan dan harapan agar segera sembuh. Dan ruqyah ada di sana ruqyah yang muharramah, ada ruqyah yang syar'iyah. Ruqyah yang haram, ada ruqyah yang syar'iyah. Ruqyah yang haram adalah bacaan-bacaan yang dibacakan kepada seorang yang sakit, yang mana bacaan tersebut tidak pernah diajar oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Itu ruqyah muharram. Bacaan-bacaan yang sifatnya adalah bid'ah, atau bacaan-bacaan yang sifatnya adalah syirik, tidak diperbolehkan dibacakan kepada seorang yang sakit. Itu ruqyah muharram yang sama sekali tidak menyembuhkan. Seperti seorang mengucapkan jampi-jampi kepada seorang yang sakit, didoakan dengan kalimat-kalimat yang sangat-sangat tidak jelas, yang ghairu mafhumah, tidak dipahami. Itu namanya ruqyah muharramah, bahkan tidak sedikit berkategori sebagai kategori sihir. Nah, kemudian bagian yang kedua dari ruqyah adalah ada ruqyah syariah di sana, ruqyah yang disyariatkan, bacaan-bacaan yang disyariatkan yang boleh untuk dibaca kepada orang yang sakit dengan harapan agar dia sembuh. Di antaranya adalah bacaan surat Al-Fatihah. Datang dalam hadis bahwasanya sebagian para sahabat dahulu pernah melewati perkampungan orang-orang Arab dalam suatu safar. Kemudian para sahabat meminta untuk dijamu. Meminta untuk dijamu karena posisi mereka dalam keadaan musafir, musafir kehabisan bekal. Mereka minta untuk dijamu dan ini diperbolehkan. Nah, kemudian warga kampung tersebut tidak mau untuk menjamunya, tidak mau untuk menjamu mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Sampai setelah berlalu para sahabat berjalan sedikit, warga di kampung tersebut menyusul para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan mengabarkan kepada mereka bahwasanya Sayyid, yaitu kepala suku mereka, sedang dalam keadaan sakit. Ya, ini disengat oleh ular atau kalajengking. Dalam riwayat disebutkan ular, dalam riwayat disebutkan kalajengking. Maka mereka meminta kepada sebagian para sahabat untuk menyembuhkan mereka, menyembuhkan kepala sukunya. Barangkali di antara para sahabat ada yang memiliki pengetahuan tentang penyakit tersebut. Ini tentang musibah yang menimpa kepala suku mereka. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, salah satu mereka pun bangkit, datang kepada kepala sukunya dan membacakan bacaan suratul Fatihah kepada si sakit tersebut sembari memegang bagian yang sakit. Dan tidak disebutkan dalam hadis bagian mana yang tersengat. Al-Muhim, memegang tempat yang disengat oleh binatang. Kemudian dibacakan suratul Fatihah fasyufiyah. Maka kepala suku tadi sembuh seketika. Maka para warganya, mereka pun hendak menjamunya. Hendak menjamu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, akan tapi para sahabat menolak sampai melaporkan kepada Rasulullah SAW apa yang telah mereka lakukan di kampung tersebut. Sampai mereka datang kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun mengatakan, "Wa ma adraka annaha ruqyah." Tidakkah kalian tahu bahwasanya Al-Fatihah itu benar-benar bacaan ruqyah yang syar'i yang dapat menyembuhkan sakitnya seseorang dengan penyembuhan yang cepat. Sehingga dari sini barakallahu fikum, suratul Fatihah merupakan bacaan ruqyah yang syar'i yang diperbolehkan atau bahkan disunnahkan untuk dibacakan kepada seorang yang sakit. Dipegang bagian yang sakit, kemudian dibacakan suratul Fatihah dengan penuh keyakinan bahwasanya surat ini dapat menyembuhkan. Ini poin yang harus diperhatikan dan harus digaris bawah. Membacanya enggak boleh ragu. Membacanya harus benar-benar yakin bahwasanya surat Al-Fatihah ini menjadi wasilah penyembuhan Allah Subhanahu wa taala untuk si sakit ini. Enggak boleh ragu, harus yakin. Nah, apabila setelah kita membaca ternyata belum sembuh, maka yang disalahkan bukan surat Al-Fatihahnya, tapi yang disalahkan adalah pembacanya. Barangkali dia keyakinannya kurang bahwasanya surat Al-Fatihah dapat menyembuhkan, sehingga penyembuhan yang Allah berikan juga tidak sempurna. Kata lewat Ibnu Rajab rahimahullahu taala, salah seorang ulama tersohor dari madzhab Hambali, beliau mengatakan, "Al-Qur'anu kullu syifa." Al-Quran itu seluruhnya menyembuh. Dari awal sampai akhir semuanya adalah menyembuh. Wal-Fatihah a'zamu suratin fihi. Dan surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung yang ada dalam Al-Quran. Falaha min khususiyati syifa ma laysa li ghairiha. Dan bagi surat Al-Fatihah ada keistimewaan berupa penyembuhan yang tidak ada dalam surat yang lain. Ini kata Ibnu Al-Imam Ibnu Rajab. Walam yazalil arifuna yatadawawna laha min asqamihim wa yajiduna ta'thiraha fil bur'i wa syifai ajila. Dan senantiasa para ulama mengobati diri-diri mereka dengan surat Al-Fatihah dari penyakit-penyakit yang ada pada diri mereka, dan mereka mendapati efek yang sangat cepat, penyembuhan yang sangat cepat dari surat Al-Fatihah ini. Nah, sehingga dari sini barakallahu fikum, kita tahu bahwa surat Al-Fatihah adalah salah satu bacaan ruqyah yang syar'i yang disunnahkan bagi kita untuk membacanya tatkala kita sakit. Itu yang berkaitan dengan hukum-hukum suratul Fatihah di dalam sholat atau di luar sholat. Itu mereka sewaktu berkalau fikum, kita masuk pada tafsir ringkas suratul Fatihah. Tafsirnya kita nukilkan dari Syekh Abdul Qadir Al-Junaid hafizahullah ta'ala. Untuk mereka sewaktu langsung saja, ayat yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat yang kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayat yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Tiga ayat ini barakallahu fikum, tadhammanat hadhihi al-ayatu a'zama aslin yajibu 'ala al-muslimi ma'rifatuh. Tiga ayat ini mengandung prinsip yang paling besar yang wajib bagi seorang muslim untuk mengenalinya. Apa itu prinsip yang paling besar yang wajib bagi seorang muslim untuk mengenalinya? Yaitu prinsip ma'rifatur rabbi ta'ala. Mengenal sesembahannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, dan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala beserta sifat dan perbuatan-perbuatannya. Nah, mengenali Allah, mengenali sifat-sifatnya, mengenali nama-namanya, mengenali perbuatan-perbuatannya, itu adalah prinsip yang sangat mendasar di dalam Islam. Dan di dalam tiga ayat tersebut, di sana ada usulul asma'il husna. Ada usulnya asma'ul husna. Ya. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah dan sifat-sifat Allah yang tinggi, pokok-pokoknya berada dalam tiga ayat ini. Yaitu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ar-Rabb, ini juga nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling agung. Kemudian Ar-Rahman, kemudian nama Ar-Rahman. Lafaz Allah, Ar-Rabb dan Ar-Rahman. Maka nama Allah Subhanahu wa ta'ala ini mengandung uluhiyahnya Allah, mengandung kewajiban bagi kita sekalian untuk menguluhiyahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, semata menyembahnya tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu terkandung dalam nama Allah. Ya. Tatkala kita mengucapkan Allah, berarti dalam nama tersebut terkandung kewajiban untuk mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah. Kemudian nama Ar-Rabb, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb di situ yaitu artinya adalah sesembahan atau Tuhan. Mutadhamminun ar-rububiyah, mengandung tauhid rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala kita mengatakan Allahu Rabbi, Allah adalah Rabbku, berarti kita mengikrarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang melaksanakan rububiyah tanpa ada siapapun yang bersekutu dengannya. Rububiyah maksudnya adalah dalam hal penciptaan, dalam hal rizki, dan dalam hal pengaturan semesta alam. Ini rububiyah. Yang menciptakan hanya Allah, tidak ada yang membantunya. Yang memberikan rizki hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang berserikat dengannya. Yang mengatur segala urusan alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada seorang pun yang membantu Allah. Ini menunjukkan akan qayyumiyatullah dan rububiyatullah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nama yang ketiga dari nama Allah yang termasuk usul asma'il husna adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman ini termasuk usul asma'il husna, yang mana nama Ar-Rahman ini mengandung sifat ihsan, mengandung sifat kebaikan dan kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Yang mana Ar-Rahman berarti adalah maha penyayang, maha pengasih atau maha penyayang. Itu mengandung nama akan sifat kebaikan dan kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh asma'ul husna itu beredar kepada tiga nama itu. Allah, Ar-Rabb dengan Ar-Rahman. Setiap nama dan sifat-sifat Allah bisa jadi dia mengandung uluhiyah, yang mana kembali kepada lafaz Allah. Nama-nama Allah juga ada ya mengandung rububiyah, seperti Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir, Al-Muhyi, Al-Mumit. Ini semuanya rububiyah. Itu kembali kepada nama yang mana ikhwan? Ar-Rabb. Kemudian yang ketiga adalah Ar-Rahman. Asmaul Husna ada sebagiannya yang menunjukkan akan kebaikan Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana nama-nama tersebut kembali kepada lafaz Ar-Rahman. Nah, itu difahami usul asmaul khamsah ada tiga, Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahman. Dan itu semua disebutkan di dalam tiga ayat surat Al-Fatihah. Sehingga tidak heran apabila surat Al-Fatihah merupakan ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Kemudian barakallahu fikum, ayat selanjutnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Junayn, hafizahullah taala, هذه الآية يتضمن معرفة الطريق الموصلة إليه سبحانه وتعالى. Ayat ini mengandung pengenalan jalan yang dapat mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha laysat illa ibadatuhu, dan tidak ada jalan yang bisa mengantarkan kita kepadanya kecuali beribadah kepadanya semata tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Apabila kita ingin sampai dengan penuh rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakan peribadatan kepadanya tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wasti'anatuhu ala ibadatihi, dan tidak mungkin kita dapat melaksanakan ibadah kepadanya kecuali apabila kita meminta pertolongan kepadanya dan kita diberikan pertolongan. Tidak mungkin kita bisa Islam tanpa pertolongan Allah. Tidak mungkin kita bisa sholat tanpa pertolongan Allah. Tidak mungkin kita bisa puasa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meminta pertolongan Allah, meminta haul dan kuahnya Allah, itu merupakan perkara yang sangat penting. Berdoa untuk diberikan kekuatan dalam istiqomah, dalam hidayah, dalam pelaksanaan segala ibadah, itulah perkara yang penting dalam agama kita. Sehingga senantiasa barakallahu fikum, minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa-doa antum sekalian agar Allah berikan pertolongan, kekuatan untuk bisa istiqamah di atas agama ini. Kemudian ayat yang selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalanmu yang lurus, jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat, ya Allah, bukan jalannya orang yang kau murkai dan juga bukan jalannya orang yang sesat. Ya tadhamman bayan anna al-'abda la sabila lahu illa najatihi wa sa'adatihi illa bi istiqamatihi 'ala siratal mustaqim. Ayat ini mengingatkan kepada kita sekalian bahwasanya seorang hamba tidak ada cara baginya untuk selamat dan bahagia kecuali dengan istiqomah di atas agamanya Allah Subhanahu wa taala, di atas siratul mustaqim yang mana Rasul alaihi salatu wasallam berjalan di atasnya. Begitu pula sahabat radhiyallahu taala anhu, mereka berjalan di atasnya. Tidak ada jalan keselamatan, tidak ada jalan kebahagiaan kecuali dengan hal ini. Kita senantiasa diingatkan dalam suatu qadiyah untuk meminta diberadakan, dijalankan di atas jalan suratul mustaqim, jalannya Rasul dan jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala. Dan kita meminta perlindungan kepada Allah dari keberadaan kita di jalannya al-maghdubi alaihim, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala murkai, seperti orang Yahudi yang ya'lamuna wa la ya'lamun. Mereka berilmu akan tapi tidak mempraktikkan ilmu mereka. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan yang seperti itu. Awalan, dan juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berada di jalannya orang-orang yang sesat. Jalannya orang-orang Nasara, yaitu jalannya alladzina ya'maluna bila ilmin, ya orang-orang yang beramal akan tapi tidak melandasi amalan mereka dengan ilmu. Semua kandungan-kandungan yang sangat agung tersebut memuji Allah dengan tiga asmaul husna yang merupakan pokok seluruh asmaul husna. Kemudian juga memuji Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan peribadatan kepadanya dan juga meminta pertolongan kepadanya. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus berada di jalan as-siratul mustaqim dan berlindung kepada Allah dari jalannya al-maghdubi alaihim dan juga jalannya ad-dallin, semuanya berada dalam suratul Fatihah. Sehingga apabila kita setiap baca suratul Fatihah bisa memikirkan tujuh hal ini, yakni kandungan-kandungan yang ada dalam surat ini, maka alangkah bahagianya kita. Tidak sekedar membaca suratnya saja, akan tapi kita juga bisa sembari memikirkan maknanya. Alhamdulillah sudah dijelaskan tafsir ringkas tentang surat Al-Fatihah. Adapun tafsir secara panjangnya bisa antum rujuk kembali kepada kitab-kitab tafsir yang lain. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.